tak percaya aku bisa mencapai puncak dunia sebelumnya. Aku tak percaya aku bisa menggapai bintang-bintang angkasa. Tapi kau selalu ada, memberikanku kekuatan untuk terus berjuang menjadi yang terbaik. Kaulah alasan aku bisa, yang terbaik dariku. Tak pernah aku membayangkan untuk hidup di dalam mimpi, dan mimpiku semakin nyata karena kau ada. Yang terbaik.